الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال حفظه الله تعالى المسألة الثالثة التثبت في قول المجرح لا سيما إذا أطلقه في من اشتهر بالعدالة والإمامة التثبت mencari kebenaran kepastian min qaulil mujarrih dari ucapan ulama yang menjarah yang mencela seorang rawi la syama idza atlaqahu apalagi kalau jarh celaan itu diarahkan kepada seorang rawi ishtahara bil adalati wal imamah rawi yang sudah masyhur dengan adalahnya dan imamahnya. Jadi kepemimpinannya, keutamaannya. Jadi, kemudian ada yang mencelanya. Tidak perlu ditinggal ulang. Min dalika ma naqalahu Muhammad ibn Waddah annahu sa'ala ibn Ma'in ani Syafi'i faqala bihi laysa bithiqah. Di antaranya apa yang dinukilkan oleh Muhammad ibnu Waddah bahwa Muhammad ibnu Waddah bertanya kepada ibnu Ma'in tentang Asy-Syafi'i, faqala fihi laisa bithiqah, maka ibnu Ma'in mengatakan laisa bithiqah. Baik. Qala al-Hakim, berkata Imam Hakim, tatabba'na at-tawarikha wa sawad al-hikayat an Yahya ibn Ma'in falam najid fi riwayatin wahidatin minhum ta'nan ala Syafi'i wal'alla man haka 'anhu ghayra dhalika qalilul mubala bil wad'i ala Yahya. Yahya bin Ma'in. Qala al-Hakim, berkata al-Hakim, tatabba'na at-tawarikha. Kami sudah meneliti, mencari tahu tentang tawarikh sejarah, wa sawad al-hikayat. Sawad ini buku, lembaran itu putih, tintanya hitam, yakni sudah di tengok semua kitab-kitab yang dikisahkan tentang Yahya bin Ma'in yang menyatakan tentang al-Imam Syafi'i laisa bithiqah. Tengok, cari. Falam najid fi riwayatin wahida minhum ta'nan ala Syafi'i. Ternyata kita tidak mendapati satu pun periwayatan celaan terhadap al-Imam Syafi'i rahimahullah. Wal'alla man haka 'anhu ghairu dhalika qalilul mubalati bil wad'i ala Yahya. Boleh jadi yang meriwayatkan dari Ibnu Ma'in ini orang-orang yang tidak peduli tentang al-wada', sengaja-sengaja mengatakan al-imamu Ibnu Ma'in mengatakan demikian dan demikian, dusta atas nama Yahya Ibnu Ma'in. Kalau di zaman sekarang hoax. Baik. Subhanallah. Kutu Muhammad Ibnu Waddah thiqah insyaallah wala yutahamu fi hadhihi riwayah wal aqrab annahu qad wahima fiha fa innahu sahibu akhta' wa awha. Aku katakan Muhammad ibn Waddah thiqah insyaallah wala yutahamu fi hadhihi riwayah, dan dia tidak dianggap dusta dalam masalah ini, penukilan dari Ibnu Ma'in bahwa Ibnu Ma'in mengatakan laisa bi thiqah tentang al-Imam Syafi'i. Wal aqrab annahu qad wahima fiha. yang paling dekatnya untuk kita katakan, ya keliru, salah, tidak sengaja untuk berdusta, tidak sengaja untuk mengada-adakan satu kedustaan. Fa'innahu sahibu akhta wa awham, karena memang Muhammad bin Waddah ya orangnya sering keliru, sering salah. Paham barakallahu fikum. Jadi kalau ada seorang ulama yang ma'ruf bi imamatihi wa adalatihi, kemudian ada yang mencelanya, barakallahu fikum, ya paling kekeliruan, orang keliru menukilkan. Wa qala naqala Ibnu Abdul Barr fi Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih an Abdullah ibn Nasir Abdurrahman ibn Muhammad annahu ra'a Asla ibn Waddah fawajada fihi, sa'altu Yahya ibn Ma'in an Asy-Syafi faqala huwa thiqah. Subhanallah. Dan telah dinukil oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi an Abdullah ibn Nasir, dari Abdullah ibn Nasir, taib, Abdurrahman bin Muhammad annahu ra'a Asla ibn Waddah, bahwa dia telah melihat Asla ibn Waddah. Asla artinya kitab, kitab induknya ibn Waddah. Taib, fawajada fihi, ternyata di dalam kitab itu, sa'altu Yahya bin Ma'in 'an Asy-Syafi'i, aku bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang Al-Imam Asy-Syafi'i. Faqala huwa thiqah. Faqala huwa thiqah. Ini yang benar. Barakallahu fikum. Ya, yang namanya keliru mungkin saja, barakallahu fikum, siapapun bisa salah, bisa keliru. Man dalladzi la yukhthi, man dalladzi la yansa, siapa gerangan yang tidak pernah salah, tidak pernah keliru, tidak pernah lupa. Barakallahu fikum. Syadul insan, ya keadaan manusia, terkadang lupa, terkadang ingat, terkadang lalai. Yang sebenarnya yang ada di dalam tulisannya, dalam bukunya, barakallahu fikum, Muhammad bin Waddah memiliki buku. Ternyata buku itu tertulis di dalamnya pertanyaannya kepada Yahya bin Ma'in tentang Al-Imam Asy-Syafi'i. Ali bin Ma'in mengatakan huwa thiqah. Barakallahu fikum. Qala Ibnu al-Faradhi fi tarjamat Ibnu Waddah min tarikhihi lahu khata'un katsirun mahfudun anhu wa asya kana yaghlatu biha wa yashifuha. Barakallahu fikum. Ibnu al-Faradhi berkata tentang Ibnu Waddah dalam terjemahnya, barakallahu fikum, dalam biografinya, lahu khata'un katsir, Muhammad ibn Waddah ini memiliki kesalahan yang banyak. Mahfudun anhu, yakni orang tahu itu. Wa asya'kana yaghlatu biha, dan perkara-perkara yang dia keliru padanya, dan dia mentashif. Tashif itu ya keliru. Jadi, seperti tadi itu thiqah, kemudian dia mengatakan laisa bithiqah. Baik. Qultu wa qad rawa Abu Nu'aym fi al-Hilyah bi sanadin sahih ila Ahmad bin Rawah Asy-Sya'rani. Baik. Wa tashahhafat ila Az-Za'farani. Asy-Sya'rani, jadi Az-Za'farani, ini tashhif, perubahan dalam bentuk kesalahan penukilan. Kuntu ma'a Yahya ibn Ma'in fi janazatin faqala lahu rajulun ya aba Zakaria ma taqulu bi Syafi'i qala da' hadha 'anka law kana al-kadhibu lahu mutlaqan lakanat muru'atuhu tamna'uhu an yakdhib. Kuntu ma'a Yahya ibn Ma'in, aku bertanya kepada Yahya ibn Ma'in, aku bersama dengan Yahya ibn Ma'in fi janazah, dalam mengantarkan jenazah. Faqalahu rajulun, maka seorang bertanya kepada Yahya bin Ma'in, ya Aba Zakaria, ma taqulu bis Syafi'i, bagaimana pendapatmu tentang Al-Imam Syafi'i? Faqala da'anka, ini tinggalkan ini. Law kana al-kadhibu lahu mutlaqan lakanat muru'atuhu tamna'uhu an yakdhiba. Law kana al-kadhibu lahu mutlaqan, seandainya kedustaan itu adalah miliknya, lakanat muru'atuhu tamna'uhu ayyakriba. Maka muru'ahnya, kemuliaan, kehormatannya dialah yang akan menghalangi dia berdusta. Illa anna Ahmad bin Rawah, rawahada mastur tarjamatuhu, tarjamahu al-khatibu fi tarikhihi walam yadkur fihi jarhan wala ta'dila. Itinya barakallahu bikum. Ketika seorang dipertanyakan, sementara dia ma'ruf bil imama wasiqah wal adalah, maka perlu ditengok lagi. Barakallahu bikum. Boleh jadi ada kekeliruan, ada kesalahan pada orang yang menukil-nukil tentang kesalahan-kesalahan atau kelemahan imam tersebut. Wallahul musta'an. Saya benar-benar dipahami. Barakallahu bikum. Bilahuna subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.